Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keimanan kita supaya kita terus beribadah kepada Allah. Baik salat lima waktu dalam sehari terus kita melaksanakan. Itulah yang mesti kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan terlaksananya kewajiban kita hari demi hari itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dapat merasakan dengan melaksanakan kewajiban demi kewajiban. Baiklah para pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, melalui siaran radio Republik Indonesia yang kita cintai ini akan menayangkan terus dalam acara penyejuk keimanan, yang mana mudah-mudahan dengan judul itu dapat menyejukkan kembali segala aktivitas kita dengan berdasarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena dengan keimanan kitalah kepada Allah, kita akan mendapatkan keberhasilan, kesuksesan dalam hidup kita lebih daripada yang kita harapkan. Karena keimanan kita kepada Allah itu adalah sebuah jalan besar terbukanya, karena disebabkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan surat Al-An'am ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi i'malu 'ala makanatikum inni 'aminun fasawfa ta'lamun man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihul zalimin. Artinya, katakanlah hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya saya pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapakah di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Ketika Allah berfirman, Qul ya qaumi i'malu 'ala makanatikum. Ini adalah rahasia ayat ini ketika Allah berfirman, wahai kaumku, berbuatlah sesepenuh kemampuanmu. Ini adalah akibat mereka menantang nabi atau para rasul sallallahu, para nabi-nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ajaran yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah menandakan bahwa kaum yang menentang kenabian itu dan bersikap keras kepala. Firman Allah di atas ini atau yang sudah kita sebutkan tadi merupakan ancaman bagi mereka dan memberikan rasa putus asa bahwa mereka tidak akan pernah dapat mencelakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan, inni 'amilun fasawfa ta'lamuna man takunu lahu akibatud dar innahu la yuflihul zalimin. Ini adalah mengatakan, menekankan dan menguatkan hati Rasulullah sebagai motivasi dari ayat ini. Lakukanlah, kata Allah, karena dengan keimanan itulah orang akan dapat berhasil dan menembus segala susah payah. Karena kekuatan Rasul, seakan-akan Rasulullah mengatakan, kalau kalian ingin melakukan apa yang kalian inginkan kepada orang-orang kafir Quraisy khususnya pada saat itu, lakukanlah. Aku tidak akan pernah menyerah terhadap serangan-serangan yang engkau berikan kepadaku. Buktinya sekarang kan begitu, zaman sekarang ini banyak orang menyerang Islam. Makanya kalau kita ingin menghadapi seperti itu, pertama, langkah pertama yang paling bagus adalah kita tingkatkan keimanan kita. Karena Rasulullah juga pernah mengalami hal tersebut. Kalian laksanakan, tapi aku terus tidak akan pernah menyerah terhadap serangan yang kau berikan kepadaku, karena kekuatanku dan pertahananku itu adalah dengan kekuatan keimanan. Makanya disinilah yang perlu kita garis bawahi, bahwa iman akan selalu menang sedang kepentingan yang lain tidak akan berhasil, bahkan selalu kalah. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Sapiar? Dalam ayat ini kalau kita lihat di mana Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika beliau menginterpretasikan ayat ini, yaitu al-qaum kul ya qaumi amalu ala makanatikum, katakanlah hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu. Kaum diartikan jamaah, biasa yang digunakan untuk laki-laki karena mereka punya tugas dan tanggung jawab yang utama. Sedangkan perempuan pada dasarnya berada di rumah untuk melakukan tugas dan pemeliharaan serta mengasuh anak. Kata kaum dipahami sebagai jamaah yang berupa tali kasih persaudaraan yang begitu luar biasa. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil kaum berarti adalah panggilan talian persaudaraan, Ustaz, kan begitu? Jadi harapan kita di sini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan berbuatlah sepenuh kemampuanmu, maka di sini Allah menyatakan inni amilun, kelak kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. Ini kan Ustaz, dunia adalah mata'ul ghurur, tempat yang sementara, kan begitu. Lebih meyakini kita. Kadang kita kan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kan begitu. Ya Allah, berikan kebaikan kami di dunia dan berikan kebaikan kami di akhirat. Ada yang mau ingin saya tanyakan, Ustaz. Ketika Ustaz bilang tadi berhasil, berhasil ini maksudnya dalam hal apa, Ustaz? Dalam konteks ayat ini, khususnya bagi orang yang dia selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal-amalan ibadah yang soleh dilakukan karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Kadang kan begitu, keberhasilan yang kita rasakan hanya sebatas keberhasilan duniawi saja. Jadi ukhrawinya tak dapat. Orang-orang yang hidup di dunia ini penuh dengan fasilitas atau cukup atau sedang, kadang-kadang dapat, kadang tidak, itu apakah dikatakan berhasil dalam konteks ayat ini, Ustaz? Ini tak menjamin kalau kita hidup di dunia ini dia baik, begitu fasilitas ada sementara, kan begitu. Di dunia ini ada yang lain dia cukup-cukup saja, ada yang lain melarat dan sebagainya. Kita kan sudah yakin janji Allah itu tidak akan lari dari mana-mana. Pasti Allah akan menetapi janji. Apa yang kita sangka itu baik mungkin orang dengan fasilitasnya, padahal di sisi Allah itu belum tentu baik. Karena orang yang memiliki harta yang begitu luar biasa, dia tidak mendermawankan hartanya, tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara apa yang kita sangka itu buruk di sisi Allah, Allah orangnya biasa-biasa aja, rakyat jelata. Akan tetapi di sisi Allah itu yang lebih baik. Maka keberhasilan ini tidak bisa kita lihat hanya sebatas duniawi saja. Kita hanya berharap kepada Allah untuk selalu mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang mengetahui antara keberhasilan itu di antara kita semua adalah hari kelak yang akan datang. Kita ada tambahan dari Ustaz. Jadi keberhasilan itu tidak menjamin apa yang kita dapatkan di dunia. Iya. Berarti teringat saya, Ustaz, tentang cerita negeri Sabah. Gimana itu, Ustaz? Bainal qaryatain, antara dua desa. Gimana? Yang itu, mana penduduknya saat itu memang bercocok tanam. Ya. Segala sesuatu yang mereka tanam itu tumbuh begitu hebatnya sehingga menjadi sumber utama dari kekayaan alam itu untuk meningkatkan fasilitas kehidupan mereka sehingga mereka itu hidup dengan penuh dengan kemewahan. Yeah. Tapi setelah mereka begitu bagus, Ustaz, lupa mereka dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa mereka bukan apa yang dijanjikan, lupa mereka apa yang sudah digariskan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang kewajiban-kewajiban kepada Allah itu mereka tidak laksanakan. Begitu. Disebabkan salah satu sumber malapetaka yang mereka rasakan itu berawal dari ketidaksyukuran mereka. Timbullah rasa ria, timbullah sombong mereka, disebabkan mereka merasakan inilah hasil jerih payahku selama aku di dunia. Karena kita mulai menghitung-hitung dengan apa yang sudah kita dapatkan. Itulah yang menghitung bolehnya Ustaz, tapi jangan sampai menimbulkan rasa ria. Tapi kadang-kadang orang menghitung itu mungkin disebabkan ingin melihat kesuksesannya dalam beramal. Nah, maka disebabkan itulah mungkin terjadinya kehancuran. Kalau bisa kesuksesan ini bisa dibarengin dengan apa? Ketaatan dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya begitu kan? Harus itu, Ustaz. Harus begitu. Karena kebanyakan orang yang dulunya dia beribadah baik, kan begitu, banyak di kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan kita contohkan apa? Qarun, kan begitu. Dia begitu luar biasa sebelum dia mendapatkan harta, bahkan sampai hartanya itu melumpah ruah, sehingga apa, hartanya itu lagi yang membawa kuncinya itu unta, kan begitu. Dia tidak lagi mensyukuri akan nikmat Allah. Terakhir apa dia? Hartanya yang menimbun dirinya sendiri, mati ditimbun oleh harta. Na'udzubillah min zalik, kan begitu. Jadi kalau kita kesuksesan itu kalau bisa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada sukses, kita sama-sama apa? Membagi kesuksesan itu dengan apa? Kita memberi sumbangan kepada anak yatim. Ini merupakan satu solusi untuk kita apa? Selalu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kehidupan kita itu tidaklah ria, kehidupan kita itu tidak menonjolkan satu simbol dalam kehidupan kita yang tak lama ini. Mungkin dari sisi yang lain bisa kita kembangkan ayat ini, Ustaz. Memang sangat menarik sekali ayat ini apabila kita kaji. Banyak orang dari dulu sampai sekarang menyangka dengan fasilitas, dengan materi yang begitu lengkap di dunia ini akan membuat mereka itu, kehidupan mereka itu terjamin nanti ketika mereka duduk di akhirat kelak nanti. Padahal kalau kita lihat Ustaz, kejadian ataupun peristiwa sejarah Islam dari dulu itu, kita itu tidak mempunyai fasilitas yang begitu hebat ketika pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali peperangan demi peperangan, dari jumlah saja kaum muslimin itu sudah kalah, Ustaz. Tapi dalam hal keimanan mereka itulah yang tidak membuat mereka itu gentar dalam menghadapi beberapa permasalahan dan demi permasalahan. Bahkan mereka itu yakin karena iman mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepentingan yang mereka hiraukan selama itu di dunia itu tidak menjadikan mereka itu tidak menjadikan mereka itu kurang dalam keimanan mereka, sehingga mereka itu terus meningkatkan keimanan, yakin kepada Allah atas dasar keimanan mereka. Maka banyak sekali perjuangan atau peperangan demi peperangan yang dilakukan, yang telah terjadi pada masa Rasulullah tersebut, terus dalam mengalami penuh dengan kegemilangan, kemenangan. Makanya banyak sekali kita lihat itu kalau betul-betul kita teliti, Ustaz. Jadi banyak sekali ketika kita melihat sejarah Islam itu tidak adanya senjata yang begitu canggih, Ustaz. Tapi bisa menang. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kajian kita telah lalu. Ketika kita itu beriman, ketika kita itu menyampingkan kepentingan hal-hal duniawi, kita pentingkan kepentingan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu menang. Maksudnya kepentingan Allah Ta'ala itu begini, Ustaz. Ada di dunia ini yang kita kerjakan, tapi yang kita kerjakan ini adalah sebetulnya untuk kepentingan keluarga, supaya keluarga itu lebih akrab ukhuwah Islamiyahnya. Betul. Dan menjalankan ibadah bagus. Maka dengan pekerjaan seperti itu, sepertinya harus kita pentingkan kepentingan Allah. Jangan kita mementingkan permasalahan-permasalahan itu. Ada masalah gini bingung, ada masalah gini bingung. Karena ketidakdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi posisi inilah yang akan sering masuk daripada kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz Safir menanggapi hal itu? Betul sekali itu, Ustaz. Kadang-kadang kita bisa lupa dengan permasalahan yang sehingga apa? Kita dapat melupakan Allah dan melalaikan Allah dalam kehidupan kita. Disibukkan dengan kehidupan kita ini, di sela-sela itu kadang-kadang kita mendapatkan satu problema-problema, kadang-kadang di dalam keluarga kita tak terselesaikan, dalam pekerjaan kita juga amburadul, sehingga apa? Kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan begitu Ustaz, yeah, kalau itu semua dilandasin dengan keyakinan kepada Allah, apa? Mutlak kita pasrah sesuai dengan Islam, penyerahan diri kita kepada yeah Allah. Kalau sudah diserahkan, kita dapat diberi Allah. Dapat diberi Allah dengan satu fadilah atau karunia, kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harapannya yang diajarkan di dalam Islam. Ayat ini juga Ustaz, yang terakhir ada satu pengajaran di sini. Fasata fasaufa ta'lamuna man takunu lahu akibatud dar. Ada kata lahu di sini Ustaz, kan itu. Siapakah di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik dari dunia ini? Kata lahu di sini Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, baginya yang memberikan pengertian itu adalah iman akan selalu menang, kan begitu. Jadi orang yang berpegang kepada keimanan akan selalu menang, sedangkan kepentingan yang lain tidak akan berhasil, bahkan kalah. Maka kedepankanlah keimanan. Ya, bagus sekali penutup dari pertemuan ini. Kesimpulannya adalah iman harus kita bawa untuk kepentingan-kepentingan dalam kehidupan kita. Dengan keimanan itulah Allah akan memberikan kesuksesan lebih daripada apa yang kita bayangkan atau apa yang kita rencanakan. Karena banyak sekali sudah janji Allah ini, kalau kita menjalankan kepentingan Allah Subhanahu wa taala, kepentingan kita atau kepentingan Allah berdasarkan keimanan kita kepada Allah, Allah akan memberikan lebih daripada apa yang kita rencanakan. Mudah-mudahan dengan ini semua dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.